Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kita masuk pada pelajaran berikutnya, yakni kitab Taisirul Alam bi Syarhi Umdatil Ahkam. Kita masuk pada hadis yang ke-10, al-hadisul ashir. Hadis yang ke-10. An Nu'aim al-Mujmir, dari Nu'aim al-Mujmir, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabat dari hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah yang masyhur inda jumhuril muhaddisin, menurut kebanyakan ulama, kebanyakan ahlul hadis, nama Abu Hurairah siapa? Siapa ya Abu Hamzah? Ingat enggak? Lupa. Siapa nama Abu Hurairah? Hah? Ada sokher-sokhernya. Tadi ada yang jawab kayaknya dari sini. Hah? Abdurrahman bin Sokher. Ahsantum. Ada khilaf di antara ulama tentang nama Abu Hurairah. Di antara ulama ada yang mengatakan Abu Hurairah kunyahnya namanya Abu Hurairah. Namun yang masyhur Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'auna yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti akan dipanggil, ghurran muhajjalina min atharil wudu, terdapat cahaya pada anggota wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, maka barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahaya tersebut, falyaf'al, maka lakukanlah. Ini ucapan Abu Hurairah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatas inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, sampai sini. Min atharil wudu, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya dari bekas-bekas wudunya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun faman istata'a minkum dan seterusnya disebutkan oleh syurah, para pensyarah hadis, ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, ra'aitu Abu Hurairah, aku melihat Abu Hurairah, kata Nu'aim, yatawadda, dia berwudu, fa ghasala wajhahu, beliau radhiyallahu anhu membasuh wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, hatta kada yablughu al-mankibain, sampai mendekati mangkib, ini mangkib, pundak, sampai mendekati pundak, membasuh wajah kemudian tangan sampai mendekati pundak. Makanya dalam meluruskan shaf ada istilah al-ka'ab bil ka'ab wal mangkib bil mangkib. Mangkib itu ini mangkibun. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang meluruskan shaf tadi. Adapun yang dilakukan Abu Hurairah, beliau membasuh wajahnya, kemudian kedua tangannya sampai mendekati pundak. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian Abu Hurairah membasuh kedua kakinya. Hatta rafa'a ila saqain, sampai terangkat ke betis, sampai kedua betis. Padahal yang disebutkan dalam ayat sampai mana? Mata kaki. Namun yang dilakukan oleh Abu Hurairah sampai ke betisnya. Ini petis kan? Naam. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil bercahaya dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, cahayanya, maka lakukanlah. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tablughu hilyatu minal mu'min, sampainya perhiasan dari seorang mukmin tersebut, haitsu yablughul wudu, sesuai dengan air wudu yang sampai pada tubuhnya. Ini lafaz hadis ini. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Gharibul hadis. Sekarang kata-kata yang asing dalam hadis. Yud'auna itu dengan majhul. Kemudian fi'ilnya fi'il majhul. Yud'auna fi'il mudhari' majhul. Nanti akan sampai kita pembahasannya. Ghurran. Ghurran di sini bidhamil ain, dengan didhammahkan al-ghain. Ghainnya didhammahkan. Wa tasdidir ra, dan dengan ditasdidkan ra-nya. Dia adalah jamak dari al-ghar. Asal maknanya adalah lum'atun baydha, bintik putih yang ada di jabhah al-faros, yang ada di keningnya faros. Faros itu maknanya hisanun. Apa artinya? Kuda. Hisanun, farosun, itu maknanya kuda. Khailun, kuda. Jadi ghurrah itu bintik putih yang ada di jabhah, di keningnya kuda. Fa'udlikot ala nuri wujuhihim, maka maknanya juga bisa bermakna cahaya wajah mereka. Jadi disebutkan ghurrah itu di sini letaknya. Letaknya di sini. Muhajjalin. Muhajjalin ini dari tahjil. Dia adalah bayau, warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Ini maknanya. Wal murad maknanya adalah an-nurul kain, cahaya fi hadhil a'dha, yang ada di anggota tubuh ini pada hari kiamat nanti. Tasbihan bi tahjilil faros, diserupakan di sini dengan tahjil al-faros, kaki-kaki kuda tersebut. Al-muhim di sini disebutkan dengan cahaya. Itulah nanti keadaan kaum mukminin pada hari kiamat, bercahaya anggota wudunya. Bagaimana bentuk cahaya tersebut? Wallahu a'lam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk cahaya, dengan lafaz ghurran muhajjalin. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Secara global dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dengan satu tanda, satu kemuliaan, satu keagungan pada hari kiamat nanti. Min bainil umam, dari sekian banyak umat-umat, mereka dipanggil, ya'tuna 'ala ru'usil khalaik, dipanggil di hadapan makhluk-makhluk, bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka. Wa dzalika atharu min athari hadhihi al-ibadati al-'azimah, ini adalah termasuk dari salah satu pengaruh dari ibadah yang sangat agung ini, yaitu wudu, yang selalu mereka ulangi, selalu mereka kerjakan di setiap harinya dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan pahalanya. Fakana jazaohum, dan balasan mereka, hadhil mahmadah al-azimah al-khasah, pujian yang agung, yang khusus ini. Ini balasan mereka pada hari kiamat nanti. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qaddara ala italati hadhil ghurrah falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya ini, lakukan. "Li'annahu kullama tala makanul ghusl," dikarenakan setiap kali panjang tempat basuhan tersebut dari anggota wudu, maka semakin panjang cahayanya. Dikarenakan perhiasan cahaya itu akan sampai sesuai dengan air yang sampai pada anggota wudunya. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lantas bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah di sini? Apakah hukumnya sunnah atau hanya perbuatan Abu Hurairah saja? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ikhtalafal ulama fi mujawazatil haddil mafruud. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang mujawazah, melebihi batasan yang diwajibkan dari wajah, kedua tangan, kedua kaki untuk berwudu. Fadhahab al-jumhur, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah untuk dilebihkan mengamalkan hadis ini. Namun mereka berbeda pendapat dalam batasan, kadar batasan yang disunnahkan itu batasannya mana. Namun yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika membasuh kedua tangan sampai mendekati sini pundak, berarti luar biasa, sampai terbuka. Demikian pula kaki sampai apa nih? Sampai betis, ya, sampai betis. Barakallahu fikum. Imam Malik kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad berpendapat tidak disunnahkan melewati batasan yang wajib, tidak disunnahkan. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekhuna, guru kami, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau. Syekh As-Sa'di itu guru beliau, guru Syekh Abdullah Al-Bassam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di termasuk dari ulama yang terkenal, terkemuka, ulama yang diambil manfaat ilmunya oleh kaum muslimin. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah guru dari Syekh Abdullah Al-Bassam, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pendapat beliau dan orang-orang yang sebelum beliau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya, bahwa melewati batasan yang telah diwajibkan itu tidak disunnahkan. Mereka berpendapat bahwa ini ibadah. Kalau ibadah butuh dalil. Sementara hadis yang disebutkan di sini hanya menyebutkan tentang cahaya seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Itu batas hadisnya. Adapun apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu pemahaman beliau. Untuk mengatakan itu hadis Nabi, untuk mengatakan itu disunnahkan, kita butuh dalil. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau sallamna bihadza, kalau seandainya kita terima ini, lattada an natajawaz alwajh ila sya'ri ras. Tentu kita akan melewati wajah sampai ke kepala. Katanya tadi disunahkan untuk melewati dari batasan yang wajib. Yang wajib kan sini. Kepala, apa, wajah itu dari mana panjangnya? Dari ubun-ubun sampai ke dagu. Lebarnya telinga ke telinga. Berarti ketika kita mengamalkan pendapat jumhur untuk melebihi dari batasan yang wajib, berarti kalau muka harus sampai kepala, harus sampai rambut. Wala yusamma ghurratan, dan tidak dinamakan ghurrah kalau seperti itu. Maka akan terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena yang namanya ghurrah itu apa? Bintik putih di mana? Di jabhah, di kening kuda. Ini makna ghurrah. Makna ghurrah itu. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin memanjangkan, Rasulullah mengatakan nanti pada hari kiamat akan ghurrah muhajjarina, bercahaya. Disebutkan dengan lafaz ghurrah. Ghurrah itu berarti di sini yang cahaya itu. Cahaya itu di sini. Nah, kalau melebihi berarti sampai sini. Nanti sampai di sini. Dan ini bukan namanya ghurrah. Kalau sudah sini bukan namanya ghurrah. Kemudian yang berikutnya, lam yungkal an ahadin minas sahabat, tidak dinukil dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka memahami dengan pemahaman seperti ini. Bahkan Abu Hurairah sendiri ketika melakukan itu, beliau bersembunyi. Tidak menampakkan. Kemudian faedah yang keempat, sudah keempat ya, tidak disebutkan tadi bilangannya berapa-berapa. Yang keempat sekarang sudah. In kana al-wasifina li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru illa annahu yaghsilul wajha wal yadayn ila al-mirfaqain war rijlain ila al-ka'bayn wa ma kana yatruk al-fadil fi kulli marratin min wudu'ihi. Jikalau orang-orang yang mensifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan illa, kecuali bahwa membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang disebutkan oleh orang-orang yang mensifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana siapa lagi? Abdullah bin Zaid, yang sudah kita lewati. Dan mereka tidak akan meninggalkan sesuatu yang afdol, tidak akan mereka biarkan tanpa disebutkan. Tentu kalau seandainya sunnah akan disebutkan oleh Utsman bin Affan, akan disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Disebutkan dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam ara hadhihi al-jumla fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadis minas sahabah. Aku tidak melihat jumlah ini, kalimat ini dalam riwayat seorang pun dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat. Wa hum asyara, dan mereka jumlahnya 10. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan ini. Meriwayatkan dengan jumlah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang ingin panjang maka panjangkanlah, siapa yang ingin cahayanya panjang maka panjangkanlah. Wala mimman rawahu an Abi Hurairah ghairu riwayati Nu'aim hadhihi, dan aku tidak melihat dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah kecuali Nu'aim ini, kecuali dari Nu'aim al-Mujmir. Kemudian faedah yang kelima, al-ayatul karimah, ayat yang mulia dalam surat Al-Ma'idah, ayat tentang wudu. Ayat yang keberapa itu? Keenam ya. Dilihat nanti ya. Ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa bunyi ayatnya? Siapa yang ingat? Ila kumtum ila salat fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Ayat tersebut menyebutkan bahwa tempat yang wajib itu sampai siku, sampai mata kaki. Ini yang disebutkan ketika membasuh tangan dan kaki. Wahya min awakhiril Qur'an nuzulan, dan itu termasuk dari ayat-ayat yang terakhir turun dalam Al-Qur'an. Wa ilaika nassu kalam Ibnu Qayyim. Wa ilaika nassu kalam Ibnu Qayyim. Dengarkan kalam Ibnu Qayyim di sini. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan akhraja fi sahihain, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wasiyaku li Muslim, dan konteks kalimatnya disebutkan dalam Sahih Muslim. An Abi Hazim, dari Abu Hazim qala, Abu Hazim bercerita, kuntu khalfa Abi Hurairah, pada suatu hari aku pernah di belakang Abu Hurairah. Wa huwa yatawaddo lis-shalah, dia sedang berwudu untuk melaksanakan salat. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Rasulullah SAW memanjangkan, menjulurkan tangannya, kemudian membasuh tangannya sampai ke keleknya dibasuh. Fakultu, maka aku katakan, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, wudu apa yang seperti ini? Heran Abu Hazim. Abu Hazim di belakang Abu Hurairah, melihat Abu Hurairah melakukan yang seperti ini. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, ya bani, wahai anakku, faruh antum hahuna, kurang lebih maknanya, kenapa antum di sini? Lau alimtu annakum hahuna, kalau aku mengetahui antum di sini, mata wadduktu hadzal wudu, aku tidak akan berwudu seperti ini. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu, perhiasan itu akan sampai dari seorang mukmin, haitsu yablughul wudu, sampai air yang terkena pada anggota wudunya. Ini Abu Hurairah, akhirnya dijelaskan oleh Abu Hurairah. Berarti ini pemahaman siapa? Pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Wa qad ihtajja bihadza man yara istihbaba ghusl al-'adab wa italatihi. Sungguh telah berdalil dengan ini orang-orang yang berpendapat sunnahnya untuk memanjangkan sampai ke adud, lengan atas ini, dan dipanjangkan, dilebihkan airnya. Dan diantara orang yang menyunnahkan ini, para ulama yang menyunnahkan ini adalah Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Wa qad iktasara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghuslil wajhi wal mirfaqaini wal ka'bain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman zada ala hadza faqad asaa'a wa dzalam." Ini jelas. Jelas sekali dalilnya. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Barang siapa yang melebihi ini, maka sungguh dia telah berbuat jelek dan zalim yang melebihi ini. Fahadha yaruddu qawlahum, ini membantah dari pendapat mereka. Wallahu a'lam, mungkin ini tidak sampai kepada Abu Hurairah, mungkin kita ada uzur yang lain. Oleh karena itu yang rajih adalah tidak disunnahkan melebihi dari batasan yang wajib. Ini yang rajih. Walidah, oleh karena itu yang rajih, yang sahih, yang benar adalah tidak disunnahkan. Dan ini adalah pendapatnya Ahlul Madinah, dan diriwayatkan dari Ahmad, dua riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad berpendapat sebagaimana jumhur dan sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wal hadis ini la yadullu ala itala, sementara lafaz hadis tidak menunjukkan untuk melebihkan. Fa innal hilya, karena sesungguhnya perhiasan, innama takunu zina, hanya saja menjadi perhiasan cahaya nanti pada hari kiamat, fi sa'id wal mi'sam. Sa'id itu ini lengan, di lengan dan pergelangan tangan. Ini dari sini sampai sini. Ini cahaya. La bil adud wal katif, tidak di lengan atas dan pundak. Tidak di sini, hanya saja di sini. Ini cahaya nanti. Ini wajah. Itulah cahaya-cahaya nanti yang akan nampak pada hari kiamat nanti. Wallahu taala a'lam. Sedikit lagi. Adapun ucapan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al," barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkannya, melebihkannya, lakukanlah. "Fa hadhi ziyadah mudrajah," ini adalah tambahan yang disisipkan fil hadis, di dalam hadis, "min kalam Abi Hurairah," termasuk dari ucapan Abu Hurairah, "la min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam," bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Bayyana dzalika ghairu wahidin min al-huffaz," sebagaimana dijelaskan oleh mereka para huffaz, bukan satu orang saja yang menjelaskan, banyak. Wa fi musnadil Imam Ahmad fi hadzal hadis, dalam musnad Imam Ahmad dalam hadis ini, qala Nu'aim, Nu'aim sendiri menyatakan, "Fala adri," aku tidak mengetahui ucapan, "man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al," siapa yang mampu untuk melebihkannya, melebihkan, memanjangkan cahayanya, maka lakukan. Aku tidak tahu apakah ini termasuk dari ucapan Nabi atau sesuatu yang disisipkan dari Abu Hurairah. Nuaim sendiri tidak mengetahui. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Wa kana syekhuna, dan dahulu guru kami, yakni Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, hadhihi lafdhah, lafat ini, la yumkin an takuna min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin. Kenapa? Fa innal ghurrah la takunu fil yad, karena ghurrah itu tidak mungkin ada di tangan. Ghurrah itu di sini. Bintik putih itu di sini. Sementara lafadznya, siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya? Ghurrah berarti ghurrah, memanjangkan ghurrahnya. Ghurrah di sini berarti semuanya dipanjangkan. Maka hendaklah lakukan. Ini bukan kalam Rasul, karena kalau dikatakan ghurrah berarti fokusnya di sini. Tangan tidak. Kaki tidak. Cuman di sini. Cuman lafadznya umum. Berarti kalau ghurrah ini juga berarti dilebihkan. Oleh karena itu Syekh As-Sa'di mengatakan ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu fil wajhi, ghurrah itu tidak mungkin di wajah. Wala takunu illa fil wajhi, tidak mungkin kecuali di wajah. Karena bintik putih yang ada di jabhah, di kening kuda, itu asalnya. Wa italatuhu ghairu mumkinah, dan melebihkannya, memanjangkannya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin melebihi dari wajah, tidak mungkin, akan menambah, kita akan menambah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, man zada, siapa yang menambah, faqad asaa wa dzalam, sungguh dia telah berbuat jelek dan mendzalimi, berbuat melampaui batas. Iktad tadkhul fir ra'si, karena kalau seandainya dipanjangkan akan melebihi, akan termasuk apa? Kepala juga. Fala tusamma tilka ghurratan, maka tidak dinamakan ghurrah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai. Selesai kita dari hadis ini tentang cahaya yang akan ada pada seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Maka di sini memberikan faedah kepada kita untuk bersemangat untuk berwudu, menjaga wudu, paling minimal kita sholat 5 waktu, paling minimal. Wudu terus kalau sholat 5 waktu. Lebih dari itu bagus. Lebih dari itu bagus. Misalnya seperti sholat duha, atau juga sholat setelah wudu, atau yang lebih afdal lagi, dijaga wudunya. Buang angin, wudu. Wudu terus, dalam keadaan wudu terus. Masya Allah. Ini amalan yang sangat mulia. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Dengan sebab amalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendengar suara terompamu di surga. Apa amalan yang kau lakukan? Yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu adalah menjaga wudunya. Masya Allah. Kalau antum mengamalkan ini, kita semua mengamalkan ini, sungguh itu adalah amalan yang sangat mulia, yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Selesai kita dari pembahasan wudu. Dari pembahasan wudhu selesai, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab tentang buang hajat. Tentang buang hajat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin dari pelajaran kita sebelum kita akhiri? Ada yang tidak dipahami? Dipahami? Paham dong? Hah? Mandi. Setelah mandi ada air tidak mengalir apa-apa. Setelah mandi dalam keadaan tidak pakai apa-apa langsung berwudu. Tidak mengapa yang seperti itu, ya. Wudunya sah. Setelah wudu dalam keadaan tidak berpakaian sah. Wudunya sah. Ya. Barakallahu fiikum. Tidak ada larangan dalam hal ini. Tidak ada larangan. Selama dia wudu dengan wudu yang sah, wudu yang disyariatkan dalam Islam, wudu yang diajarkan oleh Nabi, tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka yang seperti itu sah wudunya dan ya tidak dilarang, tidak ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Yang jelas dia berwudu. Yang jelas dia berwudu. Kalau di kamar mandi, kalau di kamar mandi baca bismillah, boleh atau tidak? Boleh. Ketika dalam kondisi kita membutuhkan untuk membaca bismillah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Thank you.